sadar entah sudah diri ini. Waktu terus berlalu, hanya sunyi sepi yang temani aku. Rindu dikala surya tenggelam, ku bisikkan kata cintaku padamu bila menjelang.